Artis yang satu ini sangat luar biasa. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva Jupalapa. Selamat siang semuanya. Lagunya spesial untuk Power Community, juga untuk teman-teman yang ada di Korea. Sedikit kebenaran dong.